Fiqih Islam. Fiqih Islam. Salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh, ya. Sebut dengan salat sunnah fajar atau qabliyah subuh, sama saja. Dan ini 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini termasuk salah satu sunnah rawatib yang paling ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik beliau musafir atau mukim di Madinah. Ya. Tidak pernah ditinggalkan sepanjang hayat, baik musafir atau menetap di kotanya, mukim. Ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atayil fajr." Tidak pernah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga sesuatu dari salat-salat sunnah nawafil sebagaimana beliau menjaga salat 2 rakaat sebelum fajar, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah 2 rakaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaganya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dan tidak pernah meninggalkannya. Dalam riwayat yang lain, lam yakun yada'uhuma abadan, ya. Aisyah berkata, beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ini selama-lamanya. Ya, sepanjang hayat. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis lain yang sahih, rak'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih utama, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata dalam Zadul Ma'ad, oleh karena itulah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat ini dan juga salat witir, safaron wala hadaron, baik beliau musafir atau menetap di kotanya, ya. Dan beliau jika bepergian, ya, jika musafir atau bepergian, beliau tetap menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini dan salat witir, ya. Beliau senantiasa melaksanakan ini dan menjaga dan sangat menjaga 2 salat sunnah ini dibandingkan salat-salat sunnah yang lainnya. Dan tidak pernah dinukil atau tidak pernah diriwayatkan dari beliau bahwasanya di dalam perjalanan atau di dalam keadaan sebagai musafir, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah rawatib selain keduanya. Ini selain salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Jadi jika beliau musafir, maka semua salat-salat sunnah ditinggalkan. Bahkan salat yang 4 rakaat dikosor jadi 2. Ya. Tapi ada 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, baik beliau musafir, bepergian jauh, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan salat sunnah witir. Ini sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Dan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ini dianjurkan untuk dilakukan dengan ringan. Ya. Artinya jangan panjang-panjang. Singkat dan ringan saja sebagaimana Hafsah, ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin sudah siap-siap untuk mengumandangkan adzan subuh dan telah nampak subuh, ya, dan telah nampak subuh, maka beliau salat 2 rakaat dengan ringan sebelum diiqamatkan salatnya, sebelum salat subuh diiqamatkan, ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Hafsah, salah seorang istri beliau, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat dengan ringan, ya, khafifatan, dengan ringan. Aisyah juga radhiyallahu anha berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dengan ringan di antara panggilan azan dan qomat, ya. Di antara panggilan azan dan qomat dari salat subuh, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifatain baina an-nida' wal iqamah min salati subuh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ringan, ya, 2 rakaat yang ringan, yang singkat antara azan dan iqamat subuh, ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian apa yang dibaca di dalam 2 rakaat tersebut setelah Al-Fatihah, ya? Setelah baca Al-Fatihah, apa yang sunnah dibaca setelahnya, ya? Ada 3 pilihan, ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketiga-tiganya ini sunnah serta hendaknya kita lakukan berganti-ganti, ya. Yang pertama adalah rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. dan rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Ini sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah dua rakaat sebelum subuh itu, pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat salat sunnah subuh, ya, salat sunnah fajar. Rakaat yang pertama dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 136, yaitu Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini satu ayat saja, ya. Satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian rakaat kedua beliau membaca surat Al-Imran ayat yang ke-64, atau ayat ke-64 dari surat Al-Imran, yaitu Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini ayat ke-64 dari surat Al-Imran. Jadi rakaat pertama surat Al-Baqarah 136, rakaat kedua 4 dari surat Al-Imran. Dan terkadang beliau mengganti, ya, rakaat yang kedua ini dengan ayat yang ke-52 dari surat Al-Imran, yaitu falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah al-ayat. Dan ketiga riwayat ini semuanya sahih dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lebih utama dan lebih afdal adalah terkadang, ya, seorang membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, terkadang pula membaca tadi surat Al-Baqarah 136 dan surat Al-Imran ayat 64 dan seterusnya. Nah, inilah yang dianjurkan dibaca pada salat sunnah dua rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian karena pentingnya salat sunnah dua rakaat qabliyah subuh ini, jika tertinggal, tidak sempat, ya, misalnya seseorang masuk ke dalam masjid sudah qomat, ya, atau dia baru salat satu rakaat, ya, salat sunnah qabliyah subuh satu rakaat sudah qomat, muadzin sudah qomat, ya sudah, enggak masalah. Ditinggalkan salatnya, dibatalkan salatnya. Dia masuk bersama imam salat subuh. Nah, kemudian dia boleh mengqadha, ya. Bukan boleh, tapi dianjurkan, ya. Dianjurkan mengqadha salat sunnah dua rakaat yang tertinggal karena udzur itu setelah salat subuh atau setelah terbit matahari, ini pada waktu masuk waktu duha. Dan kedua-duanya boleh. Tetapi yang paling utama adalah setelah terbit matahari, ini setelah waktu duha. Karena ada perintah, ya. Tentang ini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yusalli raka'atayil fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'us syams." Barang siapa yang belum salat dua rakaat fajar, ya, salat sunnah dua rakaat fajar, maka hendaknya melaksanakan dua rakaat itu setelah terbit matahari. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Jadi boleh diqadha nanti setelah waktu duha, ya. Mungkin sekitar jam 6. Jam 6 pagi sekarang ini. Tetapi juga boleh diqadha-nya setelah selesai melaksanakan salat subuh. Jadi setelah salam, mungkin zikir sejenak, setelah itu salat dua rakaat ba'da subuh boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebut namanya di sini. Kemudian Nabi menegur, ya, salat subuh itu hanya dua rakaat. Maka sahabat ini berkata, "Wahai Rasulullah, tadi aku belum sempat, ya, salat dua rakaat sebelum subuh. Maka aku melaksanakannya sekarang." Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, ya. Terdiam, tidak menegur atau mengingkarinya, ya. Dan ini hadis hasan. Nah, karena Nabi tidak menegur, berarti boleh, ya. Jadi dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu boleh dilaksanakan jika tertinggal karena udzur, tidak sempat melaksanakannya, maka boleh dilaksanakan setelah salat subuh atau setelah terbit matahari waktu duha, yakni. Dan yang paling utama adalah setelah terbit matahari. Karena ada perintah. Dalam hal ini ada perintah secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah salah satu sunnah rakaat salah satu sunnah rawatib yang paling ditekankan, yakni dua rakaat sebelum subuh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjaga faraid dan nawafil, menjaga semua yang difardukan dan melaksanakan an-nawafil semampu kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.